bagaimana setan menjalankan rencananya kepada orang-orang muslim lewat lisannya mereka tentang tidak mampunya menghindar dari kemaksiatan karena menjadi ketentuan Allah kepada dirinya. Dia meyakini bahwasanya manusia tidak akan mampu menghindar dari kemaksiatan, atau manusia tidak memiliki sifat ikhtiar. Sebagaimana dijelaskan di pertemuan kemarin, mazhab Al-Jabariyah atau Al-Mu'tazilah. Gampangnya gini, ada akidah yang benar, ada akidah yang salah dan menyimpang. Lah, akidah yang benar itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka berada di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, di tengah-tengah. Lah, ini menjadi yang terbanyak daripada yang lainnya. Jadi yang benar itu lebih banyak daripada yang salah. Akidah yang benar itu jelas akan lebih besar daripada akidah yang enggak benar dimanapun. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa mereka itu adalah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam yang dinyatakan oleh Rasulullah dengan pengikut yang terbanyak, terbesar. Lah, muncullah akidah-akidah yang lain. Lah, akidah yang lain ini sebagian kecil dari umumnya, dari rata-rata. Walaupun di dalam beberapa daerah lebih menonjol akidah yang tersebut daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau secara global, Ahli Sunnah wal Jamaah lebih besar, lebih banyak. Lah, akidah itu sebagian ada di negeri kita, sebagian ada di dalam negeri kita. Ada akidah atau mazhab yang disebut Jabariyah, ada yang disebut dengan Qadariyah, ada juga yang disebut dengan Mu'tazilah. Lah, semuanya ini, tiga-tiganya ini, baik yang Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah, mereka itu menyimpang keluar jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama sekalipun dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an ataupun yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Apa sih Qadariyah itu? Qadariyah itu man yara anna lil mar'i hurriyatan fi ma yurid aw yaf'al wa qudra wa istita'a alaih. Jadi kalau Qadariyah ini, mereka memiliki anggapan bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Manusia memiliki kebebasan di dalam menjalankan apa yang dia inginkan. Dan dia memiliki kemampuan untuk itu. Ini Qadariyah. Jadi menganggap, berpendapat, memiliki keyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia mampu Dan manusia itu memiliki kemampuannya. Itu Godedia. Kalau Jabaria, man yara anna kullama yahduth lil insan qad qaddir alaihi azalan fahuwa musayyar la mukhayyar. Kalau Jabaria menganggap apapun yang dilakukan manusia yang terjadi kepada dirinya itu sudah takdir ketentuan Allah dahulu. Manusia hanya bisa menjalankan, tidak bisa memilih atau menghindar. Musayyar itu berjalan sesuai schedule, berjalan sesuai skenario. Kejelekan, kebaikan kalau dilakukan itu takdirnya Allah dan dia tidak akan mungkin bisa menghindar, menjauh ataupun menghindarkan dirinya dari perbuatan itu, menjauhkan dirinya atau melakukannya, enggak memiliki kemampuan. Itu Jabariyah. Nah, kalau Mu'tazilah itu beda dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah menganggap yang baik ataupun yang jelek itu ketentuan Allah dari hambanya, enggak ada hambanya yang bisa menghindar. Kalau Mu'tazilah ini menganggap kejelekan yang dilakukan itu darinya. Tapi dia memiliki kalau kebaikan bukan darinya, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kejelekan dirinya, kalau kebaikan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya ini salah, keliru. Yang benar itu madhab atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apapun yang terjadi andil Allah dan hambanya. Dan ketika menghindar dari kejelekan, Allah memiliki andil, hambanya pun juga memiliki andil. Kenapa? Karena manusia diberi wewenang oleh Allah dengan sifat ikhtiar. Kebaikan yang dilakukan, Allah yang menentukan dia melakukannya. Tapi dia memiliki usaha untuk mengerjakannya. Sama halnya kejelekan kalau dilakukan, ketentuan Allah. Tapi dia juga memiliki andil kalau dia melakukannya. Nah, karena itu kita tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah atas perbuatan jelek kita. Karena apa? Tidak sepenuhnya Allah, kita memiliki andil. Nah, berarti kalau kita mau menyalahkan, ya salahkan Allah, tapi kamu memiliki andil untuk bisa menjauh dan menghindar. Karena itu Allah dalam ayat Al-Qur'an menegaskan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apapun yang kamu lakukan dari kebaikan itu dari Allah. Jadi kita nisbatkan penuh kepada Allah. Sekalipun kita memiliki andil di dalamnya. Kalau kejelekan kita nisbatkan keseluruhannya kepada kita, sekalipun Allah juga memiliki andil. Kenapa enggak pantas kita nisbatkan Subhanahu wa Ta'ala? Tengah-tengah Ahli Sunnah wal Jamaah ini di tengah-tengah. Nah, karena itu Ahli Sunnah ini menyatakan bahwasanya tidak ada yang terjadi di alam semesta ini yang kecil ataupun yang besar kecuali dengan ketentuan Allah dan kehendaknya. Kecuali dengan ketentuan Allah dan kehendaknya. Sebagaimana kalau kita membaca Rotibul Haddad dijelaskan di situ, bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bimasyiatillah. Al khair wa syar, kebaikan dan kejelekan itu bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأن العباد وأفعالهم خيرها وشرها خلق الله تعالى. Perbuatan hamba, hambanya dan perbuatannya, yang baik atau yang jelek, itu semuanya makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Hamba keseluruhan, mau manusia, mau jin, ciptaannya Allah. Perbuatannya hamba pun yang menciptakan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Ciptaannya Allah. Perbuatan itu yang baik ataupun yang jelek, semuanya ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setelah itu, kalau kita perbuatan yang baik atau yang jelek itu ciptaannya Allah, setelah itu kita apa? Menuntut diri kita dengan sekuat tenaga untuk menjalankan perintah Allah dan tidak mengizinkan diri kita melakukan perbuatan yang melanggar perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuntut. Sama-sama makhluknya Allah. Kita dengan perbuatan itu sama-sama makhluknya Allah. Lah kita sebagai manusia dituntut oleh Allah untuk beribadah. Di sisi lain Allah menciptakan kemaksiatan. Allah menciptakan kejelekan. Allah menciptakan kemungkaran. Lah kita kalau ingin selamat, ingin mendapatkan prestasi yang terbaik dari Allah, berarti kita harus menuntut diri kita melakukan ketaatan, kebaikan atau perintah-perintahnya Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap namanya manusia itu diisi oleh Allah dengan nafsu, dengan syahwat, maka dia akan terus-menerus melawan, akan terus-menerus berperang. Berperang bukan kepada musuh yang lain, yang di luar, tapi berperang yang ada di dalam dirinya, dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya. Itu termasuk apa? Termasuk rintangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau terjerumus, terpleset di dalam perbuatan dosa yang kecil apalagi yang besar, kita harus segera bertobat kepada Allah dan beristighfar. Nah kalau yang lain, akidah yang lain, ya wis mari, kemaksiatan kalau dilakukan ya sudah, ini bukan wewenang kita, bukan kehendak kita, kehendaknya Allah, jadi gak ada istighfarnya. Begitu juga yang lain, misalnya kalau dia melakukan ketaatan, kebaikan, tidak perlu bersyukur. Tapi kalau kita enggak, kalau kita terjerumus dalam kejelekan, kemaksiatan, dituntut untuk segera bertobat. Dituntut untuk segera meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita kembalikan lagi, ya ini semuanya karena takdirnya Allah, sehingga kita melakukan hal ini, melakukan perbuatan enggak. Tapi kita menuntut diri kita untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita menganggap ini uzur, ini dimaafkan, karena ini sudah menjadi ketentuannya Allah dahulu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan dan mensifatkan mereka di dalam ayat Al-Quran. Mereka mengatakan kami melakukan ini, kami tidak melakukan kemusyrikan, itu semua kecuali karena kehendaknya Allah. Sehingga diceritakan oleh Allah, sayyidul ladina asyraku lau sya'allahu ma'asyrakna wala abauna wala haramna min syai' kadhalika kadzabal ladina min qablihim hatta dhat ba'sana gul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tatabi'una ila dhanna wa in antum illa takhrusun gul falilail hujjatul baligha sayaqulu alladziina asyraku orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka mengatakan kalau bukan karena kehendak Allah, kita orang tua kita enggak akan musyrik. Jadi menyalahkan Allah ini, menyalahkan Allah akan kemusyrikannya. kalau bukan karena kehendak Allah dahulu, kita ini enggak musyrik. Kita ini tidak akan menyekutukan Allah. Lah ini kehendaknya Allah. Nah, mereka merasa tidak bersalah akan kemusyrikannya. Kenapa? Kehendaknya Allah. Allah yang memiliki segalanya. Allah yang mengatur segalanya. Ya, mereka seperti itu. Nah, tapi kita enggak boleh seperti itu. Kita harus ada usaha, upaya untuk beriman, untuk bertakwa, untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Lah itu lisannya orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Lah posisinya kalau mereka kembali ditanya, "Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana?" Sekarang kalau mereka ditanya, "Dari mana kamu tahu bahwa kamu musyrik ini kehendaknya Allah? Kamu melakukan kemaksiatan, kejelekan dari kemungkaran kehendaknya Allah. Dari mana kamu tahu?" Sekarang kita enggak ada yang tahu. Allah menentukan kita ini bagaimana, keadaannya gimana, enggak ada yang tahu dari kita. Kemudian ketika kita melakukan, kemudian kita ngomong ini kehendaknya Allah. Loh, dari mana kamu tahu kalau itu kehendaknya Allah? Sedangkan yang ditentukan oleh Allah itu menjadi rahasia yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mengetahui, kan kita sekarang kan secara tidak langsung sudon berburusangka kepada Allah. Mungkin kita enggak tahu kita nisbatkan kepada Allah. Karena itu akidah Ahli Sunnah tidak mengizinkan itu. Beda yang lain. Mereka menganggap ya ini kehendaknya Allah. Lah dari mana dia bisa melakukan kalau bukan kehendaknya Allah? Ya karena kehendaknya Allah ini. Jadi seakan-akan dia mengetahui apa yang sudah kehendaknya Allah untuknya. Dan itu dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma 'abadna min duunihi min syai'. Nahnu wa laa aabauna wa laa haramna min duunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubiin." Allah pun menegaskan, orang-orang musyrik itu mengatakan kita kalau tidak dikehendaki oleh Allah seperti ini, kita pasti akan beribadah kepada Allah. Karena Allah menghendaki kita seperti ini, sehingga kita tidak beribadah kepada Allah. Lah padahal Allah telah mengutus para Rasul kepada mereka. Lah kalau memang kita ini berjalan sesuai kehendak Allah, tanpa ada sifat ikhtiar, lah buat apa Allah mengutus para Rasul? Buat apa Allah mengutus para Nabi? Kalau kita memang berjalan sesuai kehendak Allah, sudah. Mau ada Rasul, mau gak ada Rasul, bisa kita berjalan kehendaknya Allah. Tapi kenapa Allah mengutus para Nabi dan para Rasul? Kan untuk mengingatkan. Yang jelek supaya baik. Yang lalai supaya ingat. Yang jauh supaya dekat. Yang lupa supaya ingat. Yang gak sadar supaya sadar. Yang kafir supaya Islam, yang munafik supaya beriman. Itu tujuannya Allah mengutus para Rasul dan para Nabi. Kalau memang Allah menginginkan sesuai kehendaknya, buat apa? Memang benar semua terjadi kehendaknya Allah. Tapi karena manusia dikasih oleh Allah sifat wewenang ikhtiar, maka Allah membantu mereka untuk menjalankan pilihan terbaiknya melalui para Nabi, para Rasul. Itu di antara buktinya bahwa kita ini memiliki sifat ikhtiar, bisa memilih mana yang baik untuk kita, mana yang cocok, mana yang pantas untuk kita, mana yang kita inginkan. Ya. Dari kebahagiaan, kesenangan dan keistimewaan, loh diutus oleh Allah para Rasul membantu kita untuk benar-benar membawa kita di dalam kebaikan, ketaatan. Ketika para nabi enggak ada, para rasul enggak ada, ada para sahabat, ada para tabi'in, ada para tabi'in sampai para ulama di zaman kita. Duh, mereka terus mengingatkan, mereka terus menyampaikan. Untuk apa? Mengingatkan kepada kita bahwa kita ini memiliki sifat ikhtiar. Jangan terima begitu saja. Ayo lawan hawa nafsu. Ayo lawan apa yang diingini oleh setan di dalam dirimu. Jangan kamu pasrah begitu saja. Ini sudah kehendaknya Allah, ini sudah takdirnya Allah, ini sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini pasrah yang enggak benar. Ini pasrah yang tidak benar. Nah, karena itu sekali lagi kita ini harus pandai di dalam memahami Islam dan semua yang berhubungan dalam Islam, karena di akhir zaman ini banyak orang itu sudah terkikis akidah ahli sunnah wal jamaahnya dengan pemahaman-pemahaman yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, dari pemahaman-pemahaman orang-orang al-Yahud dan Nasara. Masalah yang kecil aja, masalah yang kecil. Mereka sudah tidak memandang Al-Qur'annya, sudah tidak memandang hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkadang hanya melihat, oh, orang alim ini yang menyampaikan, masa dia salah? Apakah orang alim itu enggak bisa bersalah? Apakah orang alim itu enggak bisa tersesat? Bisa. Orang yang bisa melihat aja bisa jatuh di dalam lubang kok. Apalagi orang yang buta. Orang yang pandai naik motor, yang pandai naik mobil, masih bisa kecelakaan, apalagi yang enggak bisa. Itu hal yang wajar, itu hal yang biasa kalau ada hal seperti itu. Tapi kesalahan kita ini sementara ini melihat sosok. Kebaikan itu dilihat dari sosok. Sosok ini, oh benar ini. Ngalim mulai. Duh, kebenaran itu jangan dilihat dari sosok, tapi lihatlah sosok itu dari kebenaran. Nah, kalau kita balik, berarti selamanya dia melakukan walaupun salah kita anggap benar. Tapi kalau kita ngelihat sosok seseorang itu dari kebenaran, gak akan mungkin kita bisa salah. Tapi kalau kita balik, kita melihat kebenaran dari sosok seseorang, ini bakal salah seterusnya. Ketika orang itu kita anggap benar, dari apa yang dia lakukan benar, nah mungkin kita pernah anggap salah. Ketika ada yang menegur, mengingatkan orang lain ini yang akan disalahkan. Orang lain akan disalahkan, ya, sebagai contoh ini. Contoh yang besar yang sering kita ingatkan, rokokan di masjid. Menjadi momok. Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan. Loh kenapa? Kok ngelihat kebaikan itu dari sosok? Ngelihat kebaikan dari sosok. Ini keliru, kenapa? Loh, terus kalau salah, gak salah gitu mereka. Ini kenapa? Karena ngelihat kebaikan dari sosok. Tapi lihatlah sosok itu dari kebaikan. Jadi kita bisa menilai akhirnya, oh ini salah yang dilakukan oleh Fulan, salah. Yang ini benar. Itu harus kita lihat seperti itu. Nah, selama ini tidak yang terjadi di kita. Yang terjadi di kita ini enggak. Sehingga apa? Banyak kontroversi yang terjadi, apalagi di akhir zaman ini. Di saat-saat ini. Maka terjadi kesalahan. Masalah kecil menjadi besar. Kadang enggak tahu menghakimi sudah. Usah. Enggak kena itu. Kurang api itu. Enggak tahu sudah menghakimi. Dilihat dari sosok ini, sosok pasti salah itu. Loh, wis dikat seperti itu, dicap seperti itu sudah. Nah, ini karena apa? Karena kebanyakan orang selalu melihat kebaikan dari sosok. Ini kita nggak bisa pungkiri. Nah, contoh ormas yang terbesar sudah di Indonesia. Ketika melihat sosok dari A menganjurkan dan memerintahkan untuk ini dan itu, wah, paling getol ini untuk menolak. Kenapa? Karena selalu melihat sosoknya. Keliru ini. Hanya apa? Terjadi keributan antara umat Islam sendiri. Kenapa? Umat Islamnya kurang memahami keislaman. Selalu melihat kebaikan dari sosok seseorang. Lah ini akhirnya terus seperti ini. Kenapa? Nah, karena umatnya itu tadi gak mau belajar. Gak mau memahami. banyak orang yang kasihan terjerumus di dalam akidah-akidah yang enggak benar. Yang akidah Jabariyah, yang akidah Qadariyah atau yang Mu'tazilah dan yang lain sebagainya. Ini kesalahan ya dari kedua belah pihak, dari ulamanya juga dari umatnya. Ulamanya kurang mau mengajarkan dengan keinginan sendirinya, yang umatnya enggak mau belajar ya, kepada para ulamanya. Akhirnya wes salah apa ya. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari kejelekan akhir zaman, fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari kejelekan.